Di ujung langit, ku lihat ufuk merah menerangi jagat raya. Turunkan hikmah darimu, sinar ilahi tiba bersihkan jiwa, memberikan berkah tebar bunga-bunga surgamu. Oh Tuhan, ku sambut Ramadan, ku sambut bulanmu, hapus dosaku, bawa fitriku. Oh Tuhan, ku sambut Ramadan, ku sambut bulanmu, dengan izinmu wujudkanlah semua doaku. Semua insan berdoa penuh harap, menanti ampunan yang kan kau cucurkan tanpa pinta. Sinar fitrimu tiba menghias penuh warna, menerangi jiwa-jiwa penuh harap kasihmu. Oh Tuhan, ku sambut Ramadan, ku sambut bulanmu, hapus dosaku, bawa fitriku. Oh Tuhan,